بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memulai pembahasan kitab Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Judul panjangnya kitab ini adalah Kitabu Tauhid Alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Jadi kita sedang berbicara tentang hak yang paling agung, artinya kewajiban kita yang terbesar untuk ditunaikan. Karena dia adalah hak yang paling agung, maka itu adalah kewajiban kita yang terbesar untuk ditunaikan. Kenapa tauhid adalah hak yang paling agung dan kewajiban kita yang terbesar? Karena tauhid adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha suci. Maka haknya adalah hak yang paling agung juga, hak yang paling besar yang harus kita tunaikan. Inilah jemaah sekalian yang dibahas dalam kitab Tauhid. Kitab ini singkat, tipis seperti yang antum pegang, kecil, hanya 67 bab. Hanya ada 67 bab. Buku itu, di situ ada nama Allah, ada ayat-ayat Allah. Jangan taruh di lantai ya akhi, angkat. Jangan taruh di bawah kaki kita, jangan taruh sejajar dengan kaki kita. Angkat, taruh di apa namanya meja atau di paha. Jangan taruh di lantai. Ya. Muliakan nama-nama Allah atau ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang tertulis di situ. Dan Allah berfirman, "Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Jadi buku ini singkat, tipis seperti yang antum lihat, hanya 67 bab. Jadi kurang lebih 67 pertemuan. Ya. Kalau setiap bulan berapa lama selesai itu? Hitung sendiri. Namun secara garis besarnya buku ini membahas tiga permasalahan saja. Yang pertama, menjelaskan tentang hakikat tauhid, keutamaannya, keagungannya, dan kedudukannya yang sangat tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, menjelaskan tentang kesyirikan, bahayanya dan jenis-jenisnya, yaitu dosa-dosa yang bisa membatalkan tauhid atau syirik besar. Jadi yang pertama menjelaskan tentang tauhid, keutamaannya, keagungannya, kedudukannya yang sangat tinggi, dan apa itu tauhid. Yang kedua membahas tentang syirik besar, hal-hal yang membatalkan tauhid. Begitu pula beliau juga menambahkan beberapa bentuk kekafiran. Kemudian yang ketiga, membahas tentang dosa-dosa yang mengurangi kesempurnaan tauhid, yaitu syirik kecil. Inilah jemaah sekalian 67 bab. Hakikatnya hanya 3 ini saja. Namun 3 hal ini adalah yang terpenting dalam hidup kita. Merupakan kunci keselamatan kita mempelajarinya dan mengamalkannya. Yaitu mengamalkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Baik syirik besar yang bisa merusak tauhid kita, ataupun syirik kecil yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, mungkin malam ini kita bahas mukaddimah, yaitu pertama tentang makna kitab dan makna tauhid. Apa arti kitab dan apa arti tauhid? Kitab itu secara bahasa adalah jamaah. Kata bayak tubuh kitaban sama dengan ijamaah, artinya mengumpulkan. Itu arti kitab secara bahasa, artinya mengumpulkan. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan kitab di sini adalah ma jumi'a fil kirtas lihifdzihi, yang dikumpulkan di dalam kertas-kertas ini untuk menjaganya. Yang dikumpulkan dalam kertas untuk menjaganya. Jadi makna kitab di sini adalah jam'ul huruf wal kalimat fil kirtas, pengumpulan huruf-huruf dan kata-kata di dalam kertas atau di atas kertas. Untuk apa? Untuk dijaga supaya tidak hilang. Dan inilah salah satu bagian penting di dalam menuntut ilmu, yaitu menjaga ilmu itu supaya tidak hilang. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga ilmu, menjaga Al-Quran, menjaga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang terkandung di dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikir. Adzikir ini mencakup Al-Quran wa Sunnah, dan kamilah yang menjaganya. Maksud firman Allah kamilah yang menjaganya mengandung perintah kepada kita untuk menjaga. Maksudnya Allah menjaga dengan sebab, bukan Allah menjaga begitu saja. Apa sebabnya? Umat Islam berusaha menjaganya. Bagaimana cara menjaga ilmu? Cara menjaga ilmu adalah dengan menghafalkannya. Bagaimana cara menghafal? Ulama mengatakan menghafal itu ada 2 macam. Hifzu sadrin wa hifzu kitabin. Menghafal di dalam dada dan menghafal di dalam buku atau dalam catatan. Apa artinya menghafal dalam dada, jemaah sekalian? Itu yang kita sebut menghafal di luar kepala. Kalau istilah para ulama, menghafal di dalam dada. Yang kedua, menghafal dengan catatan. Jadi itulah tujuan kita mencatat, agar kita menghafalkan ilmu, menjaga ilmu supaya tidak hilang, dan membantu hafalan di dalam dada kita. Kalau terlupa, ada catatan kita. Alhamdulillah, gak semua harus kita catat, karena kita sudah punya buku panduan. Tapi tetap mesti ada yang kita catat, yaitu faidah-faidah, pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam setiap ayat dan hadis dari kitab yang kita bahas ini. Begitu pula terkadang dalam sebuah majelis ilmu terselip faidah-faidah tambahan, dan kadang gak ada hubungan dengan materi, tapi ada faidah-faidah tambahan. Ini sepatutnya untuk dicatat. Walaupun dulu ada ulama yang gak pernah mencatat, di antaranya Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau mengatakan, saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Kenapa jemaah sekalian? Karena memang hafalannya kuat. Sekali dengar enggak pernah lupa. Kenapa hafalannya kuat? Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama salaf dulu yang bertakwa, mereka hafalannya kuat sekali. Sampai-sampai di antara mereka merasa enggak perlu nulis. Karena setiap beliau dengarkan, beliau langsung hafalkan. Makanya yang enggak menulis itu luar biasa hafalannya. Mudah-mudahan tersinggung. Jadi ini makna kitab. Lalu apa makna tauhid? Tauhid itu secara bahasa dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Wahada yuwahhidu tauhidan. Apa artinya? Ja'alu syai' wahidan. Menjadikan sesuatu itu satu. Jadi, kalau ada orang yang enggak mau nikah lagi, berarti dia mentauhidkan istrinya. Ya. Itu secara bahasa. Kalau dia nikah lagi, berarti dia melakukan lawan daripada tauhid. Apa itu? Syirik. Dia mempersekutukan istrinya. Ya. Itu secara bahasa. Secara bahasa. Enggak usah terlalu ditanggapi. Ya. Itu makna tauhid secara bahasa. Menjadikan sesuatu itu satu. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Mentauhidkan Allah artinya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Yaitu khusus yang Allah tentukan itu hanya miliknya. Apa itu? Ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Inilah makna tauhid menurut istilah. Lawannya adalah syirik. Syirik itu bermakna taswiyatu ghairillahi billahi fima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma' was sifat. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma' was sifat. Jadi inilah makna tauhid. Mengesakan Allah. Mengesakan Allah dalam hal apa? Dalam hal yang khusus bagi Allah. Hanya milik Allah. Tidak boleh diyakini ada pada yang lainnya. Atau tidak boleh dipersembahkan kepada yang lainnya. Apa saja itu? Ada tiga. Makanya ulama kemudian membagi tauhid menjadi tiga. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Kenapa jemaah sekalian ulama membagi tauhid itu menjadi tiga? Sebagian orang yang tidak memahami hakikat tauhid dan tidak mengerti kenapa ulama membagi tauhid menjadi tiga, sampai-sampai mereka mengatakan itu pembagian yang bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bid'ah kata mereka. Walaupun mereka sebenarnya juga senang bid'ah. Cuman demi untuk membantah ahlus sunnah, mereka mengatakan ahlus sunnah juga melakukan bid'ah. Yaitu membagi tauhid menjadi tiga. Maka jawab jemaah sekalian, kalau mereka paham hakikat tauhid dan apa itu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat, tentunya mereka tidak akan berani mengatakan itu adalah bid'ah. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu memang bukan bid'ah, melainkan al-haqiqatu syar'iyah. Hakikat syariat, hakikat syariat Allah yang berbicara tentang tauhid, memang tauhid terbagi tiga. Dari mana kita dapatkan? Dari istiqra'un nusus. Penelitian ulama terhadap seluruh nas-nas syariat. Apakah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berbicara tentang tauhid. Jadi bukan ambil satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, tidak. Ini ciri ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau memberikan kesimpulan hukum adalah meneliti seluruh dalil. Karena ulama ahlus sunnah memang benar-benar berilmu. Menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis sekian banyak. Beda dengan golongan-golongan yang sesat. Di antara ciri golongan yang sesat, mereka ambil satu dua ayat atau satu dua hadis, kemudian membuang yang lain. Lalu memberikan kesimpulan hukum. Kalau ahlus sunnah tidak seperti itu. Metode ahlus sunnah adalah istiqra'un nusus. Mengumpulkan secara menyeluruh serta menelitinya yaitu semua dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini yang berbicara tentang Tauhid, maka hasilnya tidak akan keluar dari tiga macam Tauhid ini. Sebut. Sebut ayat mana saja, hadis mana saja yang berbicara tentang Tauhid atau yang berbicara tentang Allah, pasti tidak akan keluar dari tiga macam Tauhid ini. Jadi ini bukan bid'ah, ini namanya Al-Haqiqatus Syar'iyyah. Hakikat syariatnya memang seperti itu. Dan itu bukan ijtihad. Bukan ijtihad. Sebagian orang mengira itu ijtihad. Sehingga mereka juga merasa pantas berijtihad untuk menambahkan Tauhid Hakimiyah misalkan. Atau Tauhid Mulkiyah. Ini pemahaman golongan-golongan sesat kontemporer. Mereka menambahkan Tauhid Hakimiyah dan Tauhid Mulkiyah. Padahal itu bagian dari rububiyah atau bagian dari uluhiyah. Kenapa mereka tambahkan? Karena mereka ingin menggeser perjuangan Nabi SAW untuk menegakkan Tauhid. Mereka geser untuk merebut kekuasaan. Itu yang mereka inginkan. Bukan lagi berfokus pada penegakkan Tauhid dan memberantas kesyirikan. Jadi kalau sudah punya pemahaman Tauhid Hakimiyah, nanti tujuan utamanya adalah bagaimana merebut kekuasaan walaupun mereka bersama-sama dengan orang kafir dan orang musyrik sekalipun. Yang penting kita rebut dulu kekuasaan. Katanya sih setelah berkuasa baru kita terapkan syariat Islam. Dan fakta berbicara ketika mereka berkuasa, mereka tidak berani menerapkan syariat Islam. Kenapa? Takut didemo. Takut lengser. Takut dibilang ekstrim. Dan lain-lain. Maka di mana-mana ketika mereka berkuasa, Allah tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Karena mereka tidak menempuh jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi itu bukan ijtihad. Sehingga kita boleh berijtihad lalu menambah pembagian tauhid yang lain. Itu ijma ulama. Ijma ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan al-haqiqatus syar'iyah, hakikat syariat. Tauhid itu terbagi tiga adalah al-haqiqatus syar'iyah dan ijma ulama ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Sama jamaah sekalian dengan ulama membagi hukum itu menjadi lima. Haram, halal. Sunnah, makruh, mubah. Halal, haram, sunnah, makruh, mubah. Mana dalilnya? Ayat Al-Quran yang mengatakan hukum itu terbagi lima. Halal, haram, sunnah, makruh, mubah. Atau wajib, sunnah, makruh, mubah, halal, haram. Mana dalilnya? Mana dalilnya satu ayat atau satu hadis yang mengatakan itu? Enggak ada. Tapi itu benar. Hukum memang seperti itu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang makruh, ada yang mubah. Fakta itu. Itu namanya al-haqiqatus syar'iyyah. Hakikat syariat. Tapi nas secara tegas yang mengatakan hukum terbagi lima atau terbagi enam, itu enggak ada. Tapi enggak ada satupun yang mengatakan itu bid'ah. Tidak ada satupun yang mengatakan itu adalah bid'ah. Iya. Jadi, seperti itu contohnya. Maka itu bukan bid'ah. Sekarang kita bahas satu persatu tentang tiga macam tauhid ini. Yang pertama, tauhidur rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Ar-rububiyah itu berasal dari kata rob. Ar-rububiyah itu berasal dari kata rob. Kita baca dalam setiap solat kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Dialah rob seluruh makhluk. Al-alamin, semesta alam, itu artinya seluruh makhluk. Bukan maksudnya alam sekitar kita saja, bukan. Tapi maksudnya seluruh makhluk. Maka mentauhidkan Allah dalam rububiyah artinya mengimani Allah sebagai Rob satu-satunya. Apa artinya Rob? Rob itu artinya yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluknya. Yang menciptakan segala sesuatunya, yang menguasainya, yang mengaturnya. Maka beriman kepada tauhid rububiyah adalah kita mengesakan Allah di dalam penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Maksudnya kita imani. Hanya Allah yang mencipta, tidak ada selain dia yang mencipta. Hanya Allah yang menguasai seluruh makhluknya, Tidak ada selain Dia yang menguasainya. Hanya Allah yang mengatur seluruh makhluknya. Tidak ada selain Dia. Tidak pula ada yang membantunya, apalagi bersaing dengannya. Hanya Dia satu-satunya. Itulah arti beriman kepada Tauhid Rububiyah. Mengesakan Allah dalam tiga sifat Rububiyah ini. Mencipta, menguasai, dan mengatur. Ini satu definisi. Sebagian ulama menyebutkan definisi yang lebih ringkas. Tauhid Rububiyah itu artinya ifradullahi ta'ala bi'af'alihi. Mengesakan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Kalau yang pertama, ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Ini definisi yang pertama terhadap Tauhid Rububiyah. Mengesakan Allah dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Yang kedua, ifradullahi ta'ala bi'af'alihi. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya. Artinya kita meyakini, hanya Allah yang melakukan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang lain yang melakukannya. Tidak ada yang membantunya. Tidak ada yang bersaing dengannya. Berarti jemaah sekalian, maksud penciptaan, penguasaan, dan pengaturan itu sudah mencakup semua perbuatan Allah. Sudah mencakup perbuatan Allah. Karena maksud penciptaan, pengaturan, dan penguasaan itu sudah bermakna menciptakan kehidupan dan kematian. Menguasainya, mengaturnya. Menciptakan rezeki dan segala kenikmatan. Menguasainya dan mengaturnya. Jadi ini mencakup seluruh perbuatan Allah. Kalau disimpulkan, kembali kepada tiga hal. Mencipta, menguasai, dan mengatur. Inilah yang dimaksud Tauhid Rububiyah. Apa ada orang Muslim yang mengingkari hal ini? Kalau dia ingkari, kafir dia, murtad. Keluar dari Islam. Enggak mungkin ada seorang Muslim yang mengingkari pembagian Tauhid ini disebut Tauhid Rububiyah. Maka ini yang pertama. Yang kedua, Tauhidul Uluhiyah. Mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Apa arti uluhiyah? Dari kata al-ilah. Makanya Tauhidul Uluhiyah juga bisa disebut Tauhidul Ilahiyah. Tauhid al-ilahiyah. Dari kata al-ilah. Al-ilah artinya sesembahan. Maka mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah maknanya mengesakan Allah dalam peribadahan atau dalam penyembahan. Dan inilah inti daripada tauhid. Inilah hakikat tauhid. Dan ini yang terbanyak dibahas dalam kitab Tauhid. Peringkat kedua Tauhid Rububiyah. Peringkat ketiga Tauhidul Asma' wa Sifat. Kalau selesai kitab ini, antum mau lebih mendalami Tauhidul Asma' wa Sifat, pelajarilah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah atau Lum'atul I'tiqad dan lain-lain. Jadi itu urutannya belajar Tauhid. Pertama Tauhid Uluhiyah dulu. Kemudian Rububiyah. Kemudian Al-Asma' wa Sifat. Iya. Dan Tauhid Uluhiyah inilah jemaah sekalian yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah. Sebagaimana juga akan kita bahas nanti dalam pembahasan kitab ini, inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi dan inilah misi dakwah seluruh para nabi dan rasul. Dan yang terpenting kita pahami adalah Tauhid Uluhiyah inilah hakikat kalimat La ilaha illallah. Sebuah kalimat yang merupakan zikir yang paling agung. Sebuah kalimat yang menjadi syarat. Orang yang tadinya kafir, mau beriman, harus dia ucapkan kalimat ini, dan dia beriman kepadanya serta mengamalkannya. Sebuah kalimat yang menjadi jaminan masuk surga. Inilah inti Tauhid Uluhiyah. Mengamalkan kalimat ini. Kalimat ini adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua rukun. Yang terdiri dari dua rukun. Mengamalkan dua rukun ini, itulah pengamalan terhadap Tauhid. Yaitu Tauhid Al-Uluhiyah. Rukun yang pertama adalah An-Nafyu, penafikan. Yang terkandung dalam kalimat La Ilaha. Kita ucapkan La Ilaha disertai dengan penafikan. Apa maknanya jemaah sekalian? Maknanya kita mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah dan menyalahkan serta meyakini orang-orang yang menyembah selain Allah itu adalah orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Inilah kandungan makna La Ilaha. Kemudian rukun yang kedua adalah Al-Itsbat, penetapan. yang terkandung dalam kalimat illallah maknanya adalah penetapan keimanan bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah. Oleh karena itu kalimat la ilaha illallah bermakna la ma'buda hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang benar. Sedangkan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar, kufur, syirik. Dan bahwasannya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kenapa dia maha tinggi lagi maha besar? Karena dia pemilik sifat-sifat rububiyah. Sang pencipta, penguasa, dan pengatur alam ini. Maka dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Oleh karena itu, hanya dia yang pantas disembah. Makanya jemaah sekalian, rububiyah itu konsekuensinya adalah uluhiyah. Bagi orang yang berakal. Kalau dia sudah mengimani Allah sang pencipta, Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian baginya. Allah yang menciptakan rezeki dan segala kenikmatan untuknya. Allah pula yang menguasainya, Allah pula yang mengaturnya. Seharusnya kalau dia punya akal sehat, dia pun harus mengimani hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Makanya banyak ayat-ayat yang turun di Makkah untuk mengajak orang-orang musyrik beriman, itu mengajak mereka berpikir. Mengajak mereka berpikir. Kalian kan sudah beriman. Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur. Allah yang menghidupkan dan mematikan, memberikan rezeki, menumbuhkan berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian, menurunkan hujan. Seharusnya, kalian menyembah hanya kepada Allah. Dengan begitu jemaah sekalian, banyak yang sadar. Iya ya, kan Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur. Seharusnya hanya kepada Allah kita menyembah. Itu orang-orang musyrik jahiliyah di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang sadar karena mereka punya keimanan terhadap rububiyah. Tapi subhanallah, ada orang di zaman ini yang mengaku muslim, jangankan kepada uluhiyah, kepada rububiyah pun dia tidak beriman. Rusak imannya. Dalam uluhiyah, dia tidak jadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak dia sembah. Buktinya apa? Dia masih berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada penghuni kubur. Bahkan memohon kepada setan. Menyembelih untuk persembahan kepada selain Allah. Padahal berdoa dan menyembelih itu ibadah. Tapi dia mengaku muslim. Masih menyembelih untuk sesajen, untuk pengagungan kepada selain Allah. Persis seperti yang dilakukan orang musyrik jahiliyah. Cuman bedanya, orang musyrik jahiliyah masih beriman kepada rububiyah Allah. Dia yang mengaku muslim, dalam rububiyah pun dia tidak beriman. Contohnya apa jemaah sekalian? Orang-orang musyrik jahiliyah dahulu mengimani Allah yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang mengatur alam ini. Tapi ada orang yang mengaku muslim, percayanya kepada Dewi Sri. Ya. Subhanallah. Setelah percaya kepada Dewi Sri, yang menumbuhkan tanaman mereka, apa yang mereka lakukan? Berbagai macam ritual. Itulah syirik dalam uluhiyah, ritual mereka. Mendekatkan diri kepada Dewi Sri. Lalu ada seorang tokoh agama yang ingin menyatukan Islam dengan Nusantara, tapi hakikatnya dengan membuang Islam demi tunduk kepada budaya. Dia katakan, gak apa-apa. Bikin ritual Dewi Sri. Kalau perlu sambil solawatan. Subhanallah. Ini lebih jelek kekufurannya daripada musyrikin jahiliyah. Lebih parah. Perhatikan jemaah sekalian surat Al-Baqarah ayat ke-22. Ketika Allah berbicara dengan orang-orang kafir dan orang munafik. Sebagaimana kata Ibnu Abbas dinukil oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, bahwa ayat ini ditujukan kepada orang kafir dan munafik. Allah berfirman, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah yang menurunkan kepada kalian hujan dari langit dan menumbuhkan dengan itu berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian, maka janganlah kalian menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kalian sudah mengetahui. Sudah mengetahui apa? Sudah mengetahui Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Jadi itu ilmu dan keyakinan orang kafir dan munafik jahiliyah. Ada yang mengaku muslim, lebih parah, lebih kufur dari mereka. Subhanallah. Juga dalam surat Yunus ayat ke-31. Allah berfirman, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absara? Atau siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan mereka? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy? Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Maksudnya mengeluarkan yang hidup dari yang mati adalah menciptakan manusia yang hidup dari sel sperma yang mati. Dan mengeluarkan sel sperma yang mati dari manusia yang hidup. Wa mayudabbirul amr. Dan tanyakan juga kepada mereka, siapa yang mengatur segala urusan? Fasayakulunallah. Maka pasti mereka akan menjawab, Allah. Itu keyakinan kafir musyrik jahiliyah dahulu. Fakul afala tattakun. Maka katakan kepada mereka, kalau begitu kenapa kalian tidak takut kepada Allah dengan menyembah kepada selain Allah? Dengan kalimat ini jemaah sekalian, banyak di antara mereka yang sadar. Karena mereka sudah punya keimanan terhadap rububiyah. Kalau mau pakai ini untuk menyadarkan orang yang percaya kepada Dewi Sri, susah. Dia percayanya Dewi Sri yang memberikan rezeki. Orang musyrik jahiliyah percaya Allah yang memberikan rezeki. Sehingga tinggal dikatakan, kalau begitu jangan menyembah selain Allah. Sembahlah Allah, dia yang memberikan rezeki kepada kalian. Jadi subhanallah, yang mengaku muslim di zaman ini, ada yang memiliki kekafiran lebih parah dari musyrik jahiliyah. Apalagi yang enggak mengaku muslim. Yang mengaku muslim masih seperti itu. Artinya jemaah sekalian, di sini juga mengandung peringatan bagi kita, bahwa di pundak kita ada tugas, ada tanggung jawab untuk belajar, beramal, dan juga berdakwah. Karena kesyirikan itu bukan berkurang, dia tambah parah. Dari segi jumlah makin banyak orang kafir, makin banyak orang musyrik. Ya. Kalau diperbandingkan saja, orang muslim di dunia ini hanya sekitar 1 miliar. Sisanya kurang lebih 5 miliar orang kafir. Itu pun yang mengaku muslim belum tentu benar-benar muslim. Jadi makin banyak. Dan bentuk kesyirikannya serta kekafirannya pun makin parah. Lebih parah dari musyrikin jahiliyah. Artinya seharusnya kita sadar di pundak kita ada tanggung jawab besar untuk mendalami ilmu tauhid, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Iya. Jadi orang musyrik jahiliyah masih mengimani Allah pemilik sifat-sifat rububiyah. Sebagaimana mereka juga mengimani Allah Maha Kuat. Makanya ketika Abraha datang mau menyerang Ka'bah, apa yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy? Lari mereka. Menghindar. Kenapa mereka menghindar? Dua sebab. Yang pertama, mereka meyakini Allah Maha Kuat untuk melindungi rumahnya sendiri. Walaupun seorang muslim enggak boleh lari. Harus dia lindungi. Tapi dasar keyakinan mereka sudah benar, cuman caranya salah. Yang kedua, kenapa mereka lari? Mereka takut kena azab Allah. Karena mereka yakin Allah Maha Kuat dan Allah Maha Mampu mengazab ini pasukan gajah. Artinya mereka masih mengimani rububiyah Allah. Jadi jangan kita anggap orang-orang musyrik jahiliyah dahulu seperti orang-orang ateis komunis. Orang ateis komunis sekarang banyak. Mereka lebih parah jauh lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Dan mereka lebih banyak di zaman sekarang. Jadi lebih parah kesyirikan di masa ini. Iya. Ada juga yang mengaku muslim. Dia juga mengimani yang ikut mengatur alam ini ada wali-wali khusus. Mereka diistilahkan dengan al-aqtab, wali-wali kutub. Nah, itu sudah untuk sampai ke pelajaran itu sudah tingkatan hakikat. Ya, antum belum sampai di situ. Ya. Antum baru tingkatan syariat. Dan ini termasuk bid'ah mengada-ada dalam agama, pembagian agama menjadi dua atau jadi empat. Menjadi dua adalah syariat dan hakikat. Menjadi empat, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu semuanya membual, mengada-ada dalam agama. Tidak ada dalilnya. Kalau sampai pada keyakinan bahwa manusia, kalau sudah sampai hakikat, berarti sudah jadi wali. Kalau sudah jadi wali, berarti sudah terlepas syariat, maka ulama sepakat, orang yang memiliki keyakinan ini, dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Kenapa dia kafir? Karena dia sama saja mengatakan, Nabi SAW, syariat beliau tidak berlaku kepadaku, karena beliau tidak diutus kepadaku. Berarti dia mengingkari firman Allah, Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi ulama sepakat pemahaman ini kufur. Kalau ada yang mengatakan, dia sudah sampai derajat hakikat, tidak perlu lagi dengan syariat. Tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi puasa, tidak perlu lagi zakat, dan lain-lain. Karena dia sudah sampai hakikat. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, ini adalah kekufuran. Iya. Ini ada orang yang mengaku muslim. Meyakini ada wali-wali khusus, namanya wali-wali kutub. Yang ikut mengatur alam ini, subhanallah. Yang orang musyrik jahiliyah enggak punya keyakinan itu. Jadi lebih parah mereka daripada musyrikin jahiliyah. Iya. Nah, jemaah sekalian, ini hubungannya erat sekali antara rububiyah dan uluhiyah. Siapa yang sudah mengimani rububiyah, mudah, lebih mudah bagi kita untuk mendakwahinya mengimani uluhiyah. Dan puncak tauhidnya ada pada uluhiyahnya. Karena kalau dia baru percaya Allah itu ada, maka orang-orang musyrik jahiliyah lebih baik daripada dia. Orang musyrik jahiliyah bukan hanya mengimani Allah itu ada, mereka juga percaya Allah sang pencipta, penguasa dan pengatur alam ini. Dan jika seorang mengaku beriman, keimanannya baru sampai situ, mengimani Allah sang pencipta, penguasa dan pengatur, Allah yang maha besar, semuanya kecil, maka akidahnya, keimanannya belum berbeda dengan orang-orang musyrik jahiliyah. Makanya kesalahan besar kalau menafsirkan la ilaha illallah dengan makna rububiyah. Yaitu, ada yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. La raziqa illallah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Benar atau tidak jemaah sekalian? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Benar atau tidak? Hah? Bahaya ini kalau yang mengatakan tidak ini. Kafir ini. Yang mengatakan tidak, kafir. Yang ragu, kafir. Ya. Karena iman itu yakin. Siapa yang ragu, kafir. Apalagi jelas-jelas mengatakan tidak. Ya, segera istighfar itu. Ya. Itulah keimanan terhadap rububiyah. Mengimani hanya Allah sang pencipta. Hanya Allah pemberi rezeki. Tetapi itu bukan makna la ilaha illallah. Ya. Betul, Allah yang mencipta. Allah yang menguasai, Allah yang memberikan rezeki. Allah yang maha besar. Tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Sebab kalau itu makna la ilaha illallah, berarti orang-orang musyrik jahiliyah enggak perlu didakwahi lagi. Karena mereka sudah beriman. Allah sang pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam ini. Namun Rasulullah SAW masih diutus kepada mereka untuk mengajak mereka beriman. Kenapa? Karena mereka mempersekutukan Allah di dalam uluhiyah. Dalam peribadahan. Apakah berarti mereka tidak menyembah Allah? Mereka menyembah Allah. Tetapi mereka juga menyembah kepada selain Allah. Mereka juga menyembah kepada selain Allah. Itu dia masalahnya. Makanya aneh. Ada orang menulis buku tauhid atau ceramah tauhid. Hasil akhirnya apa? Allah itu ada. Allah itu ada. Atau Allah yang maha kuasa. Kalau cuma seperti itu, apa bedanya dia dengan musyrik jahiliyah? Harusnya hasil akhir adalah Allah dialah satu-satunya yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah batil, tidak benar. Dan inilah jemaah sekalian rahasianya. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh orang-orang kafir? Coba kita baca kembali sejarah beliau. Apakah beliau dimusuhi karena mengajarkan akhlak mulia? Justru karena itulah beliau dicintai. Karena kemuliaan akhlak beliau. Orang-orang kafir enggak akan memusuhi kita kalau kita mengajarkan kemuliaan akhlak Islam. Bahkan mereka akan mengakui Islam memiliki akhlak yang paling tinggi. Bukan itu sebab Nabi SAW dimusuhi. Apakah mengajak mereka mengimani Allah itu ada? Bukan juga. Mereka sudah percaya Allah itu ada. Apakah karena mengajak mereka mengimani Allah sang pencipta, pemberi rezeki, penguasa alam ini, dan pengatur alam ini? Bukan. Mereka sudah beriman dengan itu semuanya. Mereka tidak memusuhi beliau karena itu. Lalu apakah mereka memusuhi beliau karena mengajak mereka menyembah Allah? Juga tidak. Mereka tidak memusuhi beliau karena mengajak mereka menyembah Allah. Kenapa? Mereka juga menyembah Allah. Malah mereka mau buat kesepakatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akan menyembah Allah, kemudian bergantian kamu menyembah Tuhan kami juga. Jadi mereka enggak menyalahkan kalau diajak menyembah Allah. Maka itulah sebabnya turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin. Maksudnya kami benar kalian salah, enggak boleh dicampur sama orang-orang sesat yaitu orang-orang liberal, malah dibalik pemahaman ayat ini. Maksud lakum dinukum waliyadin, maksud mereka enggak boleh saling menyalahkan. Jamaah sekalian, justru karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi. Ketika beliau menyatakan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah salah, tidak benar, kufur, syirik, sesat. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh mereka. Bukan karena mengajak mereka menyembah Allah, tetapi karena beliau menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan, membodoh-bodohkan peribadahan mereka kepada selain Allah. Penuhanan mereka kepada selain Allah. Penyembahan mereka kepada berhala-berhala, dewa-dewi, batu-batuan, pepohonan, dan semua selain Allah. Itulah yang membuat mereka marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang dulunya mereka gelari dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, tiba-tiba berubah menjadi sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, Al-Kadzdzab, pendusta besar, dan pemecah belah umat. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Muhammad memang pemecah belah antara manusia. Memang harus dipecah, harus dipisahkan, enggak boleh bersatu, enggak boleh bersama antara orang yang beriman kepada Allah dan orang yang kafir kepada Allah. Itulah arti lakum dinukum waliyadin. Kalian salah, kami benar, enggak mungkin disatukan. Itulah jemaah sekalian yang membuat mereka marah. Inilah namanya tauhidul uluhiyah. Bukan sekedar mengimani Allah berhak disembah, tapi juga harus mengingkari, menyalahkan peribadahan kepada selain Allah dan mengkafirkan orang-orang yang menyembah selain Allah. Makanya ulama sepakat. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Barang siapa tidak mengkafirkan orang musyrik, orang yang menyembah selain Allah, atau sekedar ragu mereka kafir atau tidak, atau malah membenarkan kekafiran mereka, dia kafir seperti mereka berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kalau ada orang yang mengaku muslim, tidak mengkafirkan orang yang menyembah selain Allah, seperti al-Yahudu wa Nasara, dia tidak kafirkan mereka. Atau dia ragu mereka kafir atau tidak, atau malah dia membenarkan kekafiran dan kesyirikan mereka, maka sepakat ulama dia kafir, murtad, keluar dari Islam, sama seperti mereka, enggak ada bedanya. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, Islamnya batal. Kenapa? karena syahadatnya batal. La ilaha illallah bermakna la ma'budu haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Semua yang disembah selain Allah salah. Ternyata dia tidak menyalahkan dan tidak mengkafirkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Maka berarti dia tidak mengakui lagi syahadat la ilaha illallah. Sebagaimana syahadat la ilaha illallah adalah pintu dia masuk Islam, kalau dia ucapkan, dia yakini kebenarannya dan dia amalkan, maka dia juga bisa menjadi pintu keluar dari Islam. Kalau dia tidak lagi meyakini kebenarannya atau tidak lagi mengamalkannya, walaupun dia ucapkan setiap hari 1000 kali, dia keluar murtad, keluar dari Islam, sepakat ulama. Maka inilah jemaah sekalian tauhidul uluhiyah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Lalu apa saja ibadah yang harus kita berikan kepada Allah, yang tidak boleh sedikit pun kita berikan kepada selain Allah? Inilah salah satu pembahasan utama dalam kitab tauhid, dalam puluhan bab tentang anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah dan tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Inilah yang akan kita bahas insyaAllah lebih detail di bab-bab mendatang dalam kitab tauhid tentang macam-macam ibadah. Iya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, tauhidul asma wa sifat. Apa ini maksud dengan tauhidul asma wa sifat? Maknanya adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minal asma'i wa sifat. Mengesakan Allah dalam perkara yang khusus baginya, yaitu dalam al-asma' wa sifat. Ini satu definisi. Definisi lain yang lebih mendetail. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan tauhidul asma' wa sifat artinya adalah itsbatu ma athbathahu Allahu li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala alwajhi al-la'iq bihi min ghairi ta'tilin wala tahrifin wa min ghairi taqyifin wala tamthilin. Artinya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam kitabnya atau dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam alal wajhi la'iq bihi, dengan mengimaninya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Nanti akan kita jelaskan makna definisi ini. Saya ulangi, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Menetapkan itu artinya mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Min ghairi ta'tilin wala tahrifin. Dengan tanpa melakukan ta'til dan tahrif. Wa min ghairi taqyifin wala tamthilin. Juga tanpa melakukan taqyif dan tamthil. Penjelasan definisi ini jemaah sekalian, yang pertama, semua yang Allah tetapkan berupa nama dan sifatnya dalam Al-Quran dan Sunnah wajib kita imani, wajib kita yakini sebagai nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita ingkari sedikit pun. Dan kita hanya boleh mengimani sesuatu sebagai nama dan sifat bagi Allah apabila Allah sendiri yang mengabarkannya. Di mana Allah mengabarkannya? Di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apakah secara langsung dalam Al-Quran atau tidak langsung melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh menambahkan sendiri satu nama bagi Allah atau satu sifat baginya yang dia tidak namakan untuk dirinya atau tidak dia sifatkan untuk dirinya. Jadi di sini mengandung dua hal. Yang pertama, mengimani apa yang Allah kabarkan dalam kitab dan sunnah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, jangan tambahkan yang tidak Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan sunnah. Ini bagian yang pertama, penjelasan definisi al-asma' wa sifat, tauhidul asma' wa sifat. Jadi pedoman dalam menetapkan asma' wa sifat adalah Al-Quran dan sunnah. Dan sudah kita maklumi, Tentunya makna Al-Quran dan Sunnah di sini sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Nabi SAW telah menegaskan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Apa arti 73 golongan? 73 pemahaman. 73 penafsiran. Maka semuanya sesat, semuanya berakhir di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka jangan kita tambahkan juga selain daripada yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, alal wajhi la'iq bihi. Mengimaninya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Mengimaninya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Allah mengabarkan kepada kita, Dia adalah As-Sami' al-Basir. Yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka bagaimana mendengar Allah, bagaimana melihat Allah, kita imani caranya dia mendengar, caranya dia melihat sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Maksudnya tidak sama dengan cara kita, tapi sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Namun persisnya bagaimana, kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena dia tidak memberitahukan kepada kita. Sama dengan sifat-sifat dzatiyah Allah. Contohnya Allah istiwa di atas arsy. Allah memiliki tangan. Maka kita imani, bagaimana caranya Allah istiwa, bagaimana bentuk tangan Allah sesuai keagungan dan kebesarannya. Tidak sama dengan kita di atas singgasana kita. Tidak sama dengan tangan kita. Kita imani sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tapi bagaimana bentuknya persisnya? Bagaimana caranya Allah istiwa? Enggak boleh kita bayangkan Allah sambil duduk berbaring atau enggak boleh. Karena dia enggak beritahukan kepada kita. Cukup kita imani, dia istiwa sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Bagaimana tangannya? Enggak boleh kita bayangkan tangan Allah seperti ini dan seperti itu. Tapi kita imani tangan Allah sesuai keagungan dan kebesarannya. Bagian terakhir, bagian yang ketiga. Penjelasan definisi Tauhidul Asma' wa Sifat. Tanpa melakukan empat hal. Ini empat kesesatan. Kalau kita terjerumus dalam salah satu darinya, kita tersesat. Yang pertama, melakukan ta'til. Ta'til itu artinya mengingkari sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah. Enggak mau percaya. Tidak mau mempercayai. Yang kedua, tanpa melakukan tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif itu adalah penyelewengan. Tahrif itu adalah penyelewengan. Dan bentuknya ada dua. Yang pertama, tahriful lafzi. Menyelewengkan lafaz. Yaitu merubah lafaz. Merubah lafaz. Contoh jemaah sekalian, ada firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ada orang-orang yang sesat, mereka rubah menjadi wa kallamallaha. Tadinya wa kallamallahu. Mereka rubah wa kallamallaha taklima. Wa kallamallaha Musa taklima. Artinya apa? Jadinya sebaliknya, Musa saja yang berbicara kepada Allah. Kenapa? Mereka tidak mengimani Allah berbicara. Mereka tidak mengimani sifat Allah Al-Kalam. Jadi mereka rubah ayat itu. Namun ini jarang terjadi, kurang. Yang kedua, yang lebih banyak terjadi. Lafaznya dibiarkan, tapi maknanya ditahrif. Tahriful makna. Mereka menyelewengkan maknanya. Mereka tafsirkan maknanya keluar dari makna yang sebenarnya. Lalu mereka sebut itu tafsir atau ta'wil. Padahal itu dalam syariat adalah tahrif. Tapi biar keren disebut tafsir. Jadi mereka disebut ahli tafsir. Atau ahli ta'wil. Itu menurut mereka kecerdasan. Padahal sebenarnya yang mereka lakukan adalah tahrif, penyelewengan. Yaitu mengeluarkan makna dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Bukan membawanya kepada makna yang sebenarnya. Berarti bukan tafsir. Kalaupun disebut tafsir, maka ulama mengatakan tafsir itu ada dua. Atau ta'wil itu ada dua. Ta'wil sahih dan ta'wil fasid. Ahlus sunnah bukan tidak menafsirkan sama sekali. Ahlus sunnah menafsirkan, tapi dengan ta'wil yang sahih. Adapun yang mereka lakukan adalah takwil fasid. Tafsir yang rusak. Contohnya, menafsirkan makna firman Allah, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dengan istaula. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Mereka artikan istiwa itu artinya adalah istaula, berkuasa. Padahal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk imam yang empat, tidak ada yang menafsirkan seperti itu. Dan tadi sudah kita sebutkan, kalau menyelisihi penafsiran nabi dan para sahabat, atau generasi salaf, atau ijma' ulama, itu pasti sesat, tidak mungkin benar. Apa yang ditafsirkan oleh generasi salaf, termasuk imam yang empat, istiwa itu adalah al-ulu wal istiqrar, yaitu Allah berada di atas arsy, di atas segala sesuatu, tanpa membutuhkan arsy sedikitpun, dan ilmunya meliputi segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi darinya. Itu penafsiran yang benar, yang disepakati ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Tapi ada orang yang mengaku pengikut Syafi'i, ternyata hanya fikihnya dia ikuti, akidah Syafi'i dia tidak ikuti. Dia cari yang lain, yang jauh lebih rendah daripada Syafi'i, yaitu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Itu pun akidah lama beliau. Setelah itu beliau sudah taubat, mengikuti pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi fikih dia ikut Syafi'i, akidahnya dia ikut Ash'ari. Seandainya dia ikut akidah Syafi'i, insyaAllah dia selamat. Karena Syafi'i berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidah Asy-Syafi'i dan empat, tiga imam yang lain. Semuanya. Akidah tabi'in dan seluruh sahabat. Mengimani Allah istiwa di atas arsy, artinya Allah di atas seluruh makhluk. Tidak membutuhkan arsy-Nya. Tidak membutuhkan makhluknya sedikitpun. Tidak sama dengan makhluk berada di atas sesuatu. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mereka tafsirkan dengan istaula. Mereka sebut itu tafsir, padahal itu adalah tahrif, penyelewengan. Kenapa penyelewengan? Karena enggak ada dalilnya penafsiran seperti itu. Bahkan dalam bahasa Arab pun tidak ada. Para ulama ahli bahasa Arab tidak pernah menukil adanya penafsiran istawa dengan istaula, kecuali dari seorang Nasrani yang bernama Al-Akhtal. Dia, hanya dia yang memang dia cukup ahli dalam bahasa Arab, tapi ilmunya dalam bahasa Arab enggak ada apa-apanya dibandingkan ulama. Ulama yang ahli bahasa Arab. Dia menafsirkan istawa dengan istaula. Ya. Dan istaula itu sendiri yang berarti berkuasa, itu maknanya bukan berkuasa secara mutlak menurut bahasa, tapi berkuasa setelah mengalahkan. Memangnya Allah mengalahkan siapa dulu baru bisa berkuasa? Itu sifat Allah yang enggak pernah terlepas dari Allah, Maha menguasai. Bukan harus mengalahkan yang lain dulu baru bisa berkuasa. Jadi pertama itu bukan makna istiwa, yang kedua itu juga tidak pantas disematkan kepada Allah. Sifat Allah berkuasa adalah al-mulk, malik yaumiddin. Al-mulk, penguasa. Yang maha berkuasa, bukan al-istila atau istaula. Ini contoh tahrif. Tahrif makna, penyelewengan makna. Ya, yang menyelisihi kesepakatan Ahlus Sunnah juga menyelisihi bahasa Arab. Ya. Ini yang kedua, dan masih banyak lagi contohnya. Yang ketiga, tanpa melakukan takyif. Apa itu takyif? Takyif itu artinya menggambarkan bentuk hakikat atau caranya. Contohnya, Allah kabarkan, Allah memiliki tangan. Allah memiliki tangan. Yadullahi fauqa aydihim. Bal yadahu mabsutatan. Banyak ayat. Allah kabarkan kepada kita dia memiliki tangan. Maka kita harus mengimani tangan Allah, bagaimana bentuknya? Sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Jangan kita gambarkan dalam benak kita maupun kita ucapkan, tangan Allah seperti ini dan seperti itu. Itu namanya takyif. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena enggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Allah tidak menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk tangannya. Allah juga tidak menjelaskan kepada kita bagaimana cara dia istiwa. Jadi yang menuduh Ahlus Sunnah mengatakan Allah duduk di atas arsy, itu dusta. Dan tidak menjadi ahlul bid'ah kecuali jadi pendusta juga. Menuduh ahlus sunnah dengan tuduhan-tuduhan palsu. Mereka bilang, kata ahlus sunnah itu mengatakan Allah duduk di atas arsy. Gak ada ahlus sunnah mengatakan demikian. Ya. Allah tidak mengatakan. Bagaimana cara dia istiwa? Sambil dudukkah? Sambil berdirikah? Maka kita imani Allah istiwa sesuai keagungan dan kebesarannya. Jangan digambarkan. Bahkan bertanya saja termasuk bid'ah. Sebagaimana kata Imam Malik. Dan ini kaidah penting dari ucapan Imam Malik. Dalam masalah takyif. Kata Imam Malik, ketika beliau ditanya, kaifal istiwa? Bagaimana sih caranya Allah istiwa? Bentuknya bagaimana? Seperti apa? Maka mari kita perhatikan apa jawaban Imam Malik. Ini kaidah penting. Empat kaidah beliau sebutkan. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun. Wal-kaifu majhulun. Wal-imanu bihi wajibun. Was-su'alu anhu bid'atun. Kata beliau rahimahullah, ini empat kalimat emas. Yang pertama, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah dimaklumi, diketahui maknanya. Jadi maknanya diketahui. Bukan sesuatu yang tidak bisa diketahui. Ada sebagian saudara kita, sebagian da'i mengatakan, gak bisa kita ketahui artinya. Kita harus melakukan tafwid. Tafwid itu artinya, tafwidul makna, yang dia maksudkan adalah tafwidul makna, menyerahkan maknanya kepada Allah. Maksudnya masa bodoh kita. Hanya Allah yang tahu. Ini juga penyimpangan, namanya tafwid. Penyimpangan namanya tafwid. Yang ada ucapan seorang da'i. Dia mengatakan, ulama menempuh jalan tafwid. Menempuh dua jalan katanya. Yang pertama jalan tafsir tadi, menafsirkan istawa jadi istaula. Yang kedua tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan maknanya kepada Allah. Hanya Allah yang tahu, kita gak usah cari tahu. Dan kata Syekhul Islam, dalam Aqidah Al-Wasithiyah, tafwid itu min syarri aqwali ahlil bidah. Atau di kesempatan yang lain, beliau mengatakan, tafwid itu termasuk seburuk-buruk ucapan ahlul bidah. Kenapa? Karena Allah seakan menurunkan ayat kepada kita, begitu pula Nabi SAW menyampaikan hadis kepada kita, tapi kita gak bisa mengetahui maknanya. Apa manfaatnya kalau begitu? Maka Imam Malik mengatakan, maklumun, maknanya sudah dimaklumi. Wal-kaifu majhulun. Yang kedua, bagaimana bentuknya itu yang tidak kita ketahui. Inilah yang seharusnya ditafwid. Tapi saudara kita ini, beliau salah memahami. Dia pikir yang ditafwid adalah maknanya. Padahal kata Imam Malik, al-kaifu majhulun. Bagaimana bentuknya, bagaimana caranya Allah istiwa, itu yang tidak diketahui, itulah yang ditafwid, diserahkan kepada Allah. Bagaimana sih cara Allah istiwa? Kita gak tahu. Kalau begitu maknanya kita serahkan kepada Allah. Dan kita gak mungkin tahu. Kenapa gak mungkin tahu? Karena ini perkara gaib. Tidak mungkin kita tahu kecuali berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah. Dan itulah sebabnya Allah mengatakan, orang-orang beriman, sifat mereka yu'minuna bil ghaib, mengimani yang gaib. Mengimani sesuatu yang tidak mereka lihat. Tapi mereka mengimaninya. Jadi, ini yang kedua kata Imam Malik. Yang ketiga, wal imanu bihi wajibun. Kewajiban kita adalah mengimaninya. Was-su'alu anhu bid'atun. Yang keempat, mempertanyakannya adalah bid'ah. Ini sekedar bertanya itu sudah bid'ah. Bagaimana sih tangan Allah? Bagaimana wajah Allah? Mempertanyakannya sudah bid'ah. Baik, ini yang ketiga. Tidak melakukan takyif. Kemudian yang keempat, wala tamthilin. Tidak melakukan tamthil. Apa artinya tamthil? Artinya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Apakah menyerupakan sebagian sifatnya atau seluruhnya? Maka ini adalah kesesatan, penyimpangan, bahkan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ahlul bid'ah yang mengatakan Ahlus Sunnah itu melakukan tajsim, mereka mujassimah, maka mereka musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, itu juga tuduhan dusta. Tidak menjadi ahlul bid'ah kecuali harus berdusta, menuduh ahlu sunnah melakukan penyimpangan padahal mereka yang melakukannya. Karena ahlu sunnah berkeyakinan tidak boleh melakukan tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita mengimani Allah punya tangan, sama sekali tidak menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Jadi ini yang keempat, tidak boleh melakukan tamthil. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Iya. Inilah jemaah sekalian, penjelasan ringkas tentang makna Tauhidul Asma' wa Sifat. Bagaimana rinciannya? Pelajari dalam kitab Lumatul I'tiqad, atau kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, atau sebuah risalah yang cukup bagus, ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin, berjudul Al-Qawaidul Muthlah. Iya. Khusus membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Iya. Kita harus belajar supaya kita tidak tersesat. Inilah jemaah sekalian penjelasan makna tauhid, definisinya dan pembagiannya. Ada satu dalil yang menggabungkan tiga macam tauhid ini, yaitu surat Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah." Allah adalah Rabb langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Ini tiga potongan dalam satu ayat menjelaskan tiga macam tauhid sekaligus. Yang pertama, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Dia pula yang menguasai, dia pula yang mengaturnya. Itu arti Rabb. Fa'budhu wastabir li ibadatihi. Maka beribadahlah hanya kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Sampai kapan bersabarnya? Sampai berpisah dengan hidup ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Maka ini tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, hal ta'lamu lahu samiyah. Pertanyaan yang maknanya pengingkaran. Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Ini adalah tauhidul asma' wa sifat. Tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi dalam satu ayat terkumpul tiga macam tauhid sekaligus. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, sebut ayat apa saja yang berbicara tentang Allah tidak akan keluar dari tiga macam tauhid ini. Inilah jemaah sekalian pengantar sebelum kita memasuki pembahasan kitab tauhid, yaitu makna tauhid dan pembagiannya. Semoga bermanfaat. Barangkali sebelum kita tutup ada tanya jawab, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pertanyaannya tentang penyimpangan dalam Tauhidul Asma' wa Sifat. Apakah itu mengeluarkan dari Islam atau hanya mengeluarkan dari Ahlus Sunnah dan pelakunya masih Muslim? Jawabannya tergantung penyimpangannya. Tergantung penyimpangannya. Contohnya, orang yang mengingkari salah satu sifat Allah. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Atau sifat Allah apa saja? Termasuk juga Allah memiliki tangan, Allah istiwa di atas arsy. Maka kita lihat bagaimana mengingkarinya. Kalau dia jelas-jelas mengatakan, saya gak percaya ayat ini. Itu sudah jelas-jelas kafir. Murtad keluar dari Islam. Jangankan gak percaya satu ayat. Gak percaya satu huruf, kafir. Mengingkari satu huruf Al-Quran. Contoh lain, kenapa dia tidak percaya? Karena dia mentakwil. Dengan takwil yang menyelisihi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jemaah sekalian, ini pun sebenarnya kekafiran. Kalau hasil takwilnya mengingkari sifat Allah tersebut. Tetapi pelakunya tidak dikafirkan. Kenapa? Karena dia mendapatkan al-udhru bil-jahl. Uzur karena kebodohan. Tapi tetap disesatkan. Disebut golongan ahlul bid'ah, bukan ahlus sunnah. Namun tidak sampai dikafirkan. Iya. Di masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, para ulama Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain-lain. Ini ulamanya ya. Kata Syekhul Islam, setelah beliau membantah mereka habis-habisan. Kata beliau, seandainya saya yang melakukan seperti yang mereka lakukan, menakwilkan sifat-sifat Allah sehingga mereka mengingkari sifat Allah yang sebenarnya. Kalau saya yang melakukan, saya kafir. Adapun mereka, saya tidak kafirkan. Kenapa? Mereka bodoh. Padahal itu ulamanya. Mereka sebut orang, beliau sebut orang-orang bodoh. Kalau saya yang menafsirkan seperti itu, lalu akhirnya saya tidak mengimani sifat ini, saya kafir. Kenapa? Gak ada udzur bagi beliau. Beliau orang berilmu. Beliau orang berilmu. Dan jemaah sekalian, al-udzru bil jahli itu sepakat ulama, gak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana diantaranya dinukil oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad Bazmul. Profesor guru besar di Universitas Ummul Qura Makkah. Begitu pula Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, guru besar di Universitas Islam Madinah. Menjelaskan bahwasannya udzur bil jahal itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ada yang menggambarkan sekarang seakan-akan ulama berbeda pendapat, itu tidak benar. Ulama sepakat. Udzur bil jahal itu ada. Hanya ulama berbeda pendapat, siapa yang pantas diberikan uzur ini? Dan itu perbedaan pendapat biasa, ijtihad. Syekh Ibnu Taimin dalam Syarah Kasyfus Syubhat mengatakan, itu sama dengan perbedaan fikih yang lain. Perbedaan-perbedaan ijtihad. Yang artinya enggak boleh saling menyesatkan. Ya. Jadi kalau ada seseorang melakukan kekafiran, sebagian ulama mengatakan, dia enggak pantas diberi uzur, dia sudah kafir. Lalu sebagian lagi berpendapat, tidak, dia masih diberi udzur, dia belum kafir. Ini namanya perbedaan ijtihad. Yang karena itu enggak boleh mereka antara yang mengkafirkan dan tidak mengkafirkan, itu saling menyesatkan. Ya. Adapun udzur bil jahal itu sendiri, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, itu ada. Hanya mereka berbeda pendapat, siapa yang pantas diberi udzur, siapa yang tidak. Ya. Jadi, sebenarnya mereka ini kafir. Yang, apa namanya, mengingkari sifat-sifat Allah dengan cara mentakwil. Iya. Tapi kenyataannya ulama tidak mengkafirkan mereka. Ulama tidak mengkafirkan Asy'ariyah, tidak mengkafirkan sebagian orang yang menafsirkan sifat-sifat Allah. Walaupun ada sebagian yang sampai dikafirkan. Seperti Jahmiyah. Umumnya ulama mengkafirkan Jahmiyah. Jahmiyah itu paling parah soalnya. Dia mengingkari semua sifat Allah kecuali satu. Allah itu ada. Ya, karena kalau dia ingkari satu ini sudah habis sudah. Ya. Enggak ada lagi Allah. Itu Jahmiyah, maka ulama mengkafirkan Jahmiyah. Jadi karena sebab takwil itu mereka tidak dihukumi kafir namun tetap disebut ahlul bid'ah. Baik, wallahu a'lam. Bagaimana pendapat Ustadz dengan puisi Bu Suk yang menyebutkan bahwa secara makna budaya lebih baik dari syariat Islam. Bahwa lantunan kidung atau nyanyian lebih indah dari adzan. Dan konde lebih elok daripada cadar. Jemaah sekalian, di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, penulis Kitabut Tauhid ini juga menyebutkan dalam Nawakidul Islam, pembatal keislaman yang keempat. Man i'taqada anna ghaira hadiyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadiyih aw hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma tawaghit ala hukmihi fahuwa kafirun. Barang siapa yang meyakini selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu adat istiadat, budaya, hikmah-hikmah, kata-kata hikmah manusia, atau filsafat-filsafat mereka, atau hukum selain hukum beliau, lebih baik daripada hukum beliau. Seperti orang yang lebih mengutamakan hukumnya para tagut melebihi hukum Islam, maka dia kafir bil ijma', menurut kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ada orang yang memiliki keyakinan seperti ini, kalau ada orang yang memiliki keyakinan, ada adab, ada adat, ada budaya, ada filsafat, ada kata-kata hikmah yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW, atau ada hukum yang lebih baik daripada hukum beliau, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam, sepakat ulama. Ini nasihat, mudah-mudahan sampai kepada orang yang berpuisi seperti itu. Siapa tadi namanya? Ya. Atau siapa saja yang membuat puisi itu dan yang mengikuti atau memiliki keyakinan seperti itu. Sepakat ulama, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Enggak ada perbedaan pendapat ulama. Kalau kita sering mendengarkan ulama beda pendapat dalam masalah-masalah fikih. Banyak perbedaan pendapat ulama. Jangankan 4 mazhab, antar mazhab saja, sama mazhab, ulama dalam satu mazhab, kadang satu permasalahan, sampai 8 pendapat. Apalagi antar mazhab. Tapi dalam masalah ini, semua ulama sepakat, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Di antara dalilnya, surat Al-Ma'idah ayat ke-50. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ هُكْمًا لِقَوْمِ يُكِنُونَ. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya, syariatnya, daripada hukum Allah dan syariat Allah bagi orang-orang yang yakin. Kalau ada yang meyakini bertentangan dengan ayat ini, berarti dia ingkari ayat ini. Syariat Allah, hukum Allah, apa artinya? Seluruh petunjuk Nabi Muhammad SAW, syariat Islam. Siapa yang meyakini ada yang lebih baik daripada syariat Islam, ada hukum, ada adat, ada budaya yang lebih baik daripada syariat Islam, berarti dia ingkari ayat ini. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Makanya, sekedar seseorang itu berhukum dengan selain syariat Allah, dia tidak sampai dikafirkan. Itu pendapat Ahlus Sunnah, beda dengan pendapat Khawarij. Dia menjadi kafir ketika dia meyakini hukum selain Allah itu sama kedudukannya dengan hukum Islam, atau bahkan lebih baik. Jadi kalau dia yakini sama saja, itu sudah kufur. Apalagi kalau dia katakan lebih baik daripada syariat Islam. Ini yang pertama, jemaah sekalian. Dan sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Dan syariat Islam itu wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang disampaikan oleh Nabi, syariat yang beliau sampaikan, kecuali itu wahyu dari Allah. Bagaimana mungkin seorang manusia mengatakan ada yang lebih baik daripada syariat Allah? Ini namanya manusia sombong. Tidak tahu diri, dia diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, masih makan nikmat yang Allah berikan kepadanya, menghirup udara yang Allah berikan, tinggal di bumi Allah. Berani-beraninya dia menolak syariat Allah. Berani-beraninya dia mengatakan budaya bangsa lebih baik daripada syariat Allah. Ini kan namanya orang sombong. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang kesombongan, beliau bersabda, Al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ini yang pertama, jemaah sekalian. Yang kedua, yang tidak suka dengan azan dan lebih senang nyanyian, itu hanya setan. Atau pengikut setan. Perhatikan hadis Abu Hurairah, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan walahu durat hatta la yasma' at-ta'dzin." Kalau dikumandangkan azan, maka setan akan lari sampai terkentut-kentut. Sampai dia tidak mendengarkan azan. Ulama di sini ada dua makna penafsirannya. Yang pertama, dia kentut beneran. Yang kedua, dia cari suara lain untuk dia dengarkan supaya enggak dengarkan azan. Karena dia tidak suka dipanggil orang dengan azan untuk menunaikan kewajiban mereka melakukan sholat. Itulah setan. Nanti sudah selesai azan baru dia balik. Dia balik, dia bikin malas orang pergi ke masjid. Ketika qomat, dia lari lagi. Setelah qomat, dia balik lagi. Mengganggu orang yang sedang sholat. Iya. Bagaimana mungkin seorang muslim mengatakan, nyanyian lebih baik daripada azan, subhanallah. Apa dia tidak suka kumandang azan? Apa dia lebih suka musik? Dan musik itu, jamaah sekalian, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, adalah Qur'annya setan. Beliau mengatakan, tidak akan berkumpul di dalam hati seorang hamba kecintaan terhadap Qur'annya Allah dan kecintaan terhadap Qur'annya setan. Enggak mungkin ada hamba yang mencintai Al-Qur'an dan bersamaan dengan itu dia juga cinta musik. Enggak mungkin. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Musik itu, karena musik itu adalah Qur'annya setan. Dan di dalam surat Al-Isra ayat ke-64, setelah di ayat sebelumnya, setan berjanji untuk menyesatkan anak Adam. Dan Allah mengancam dia. Kamu dan orang-orang yang kamu sesatkan akan masuk neraka jahanam. Kemudian di ayat ke-64 Allah berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautik." Dan hasunglah mereka yang sanggup kamu lakukan dengan suaramu. Artinya ayat ini, jemaah sekalian, disebutkan para ulama mufassirin dari Imam Mujahid rahimahullah, maksud ayat ini billahwi wal ghina. Setan menghasung, yaitu menyesatkan manusia dengan suaranya. Suara setan itu artinya allahwu wal ghina. Suara-suara yang melalaikan orang dan nyanyian-nyanyian. Nyanyian itu suara setan. Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, penyanyi itu adalah muadzinnya setan. Iya. Muadzinnya setan. Karena Allah mengatakan, setan menghasung manusia, yaitu menyesatkan manusia dengan suaranya. Apa arti suaranya? Di antara maknanya adalah nyanyian. Begitu pula dalam surat Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin." Di antara manusia ada yang menggunakan lahwal hadits, ucapan yang sia-sia, untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah. Yang suka menyesatkan namanya setan. Dan terkadang dia berwujud jin, terkadang manusia. Setan dari kalangan jin manusia, syaitanil insi wal jinni. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Kata Allah, mereka dalam surat Luqman menggunakan ucapan sia-sia untuk menyesatkan manusia dengan tanpa ilmu. Para sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud sampai bersumpah 3 kali. Yang dimaksud ucapan sia-sia dalam ayat ini adalah nyanyian. Itu penafsiran para sahabat. Lalu ada orang yang menentang penafsiran para sahabat, dia mengatakan, kan ulama masih berbeda pendapat. Nyanyian dan musik masih dibolehkan sebagian ulama. Padahal jelas, ini penafsiran para sahabat. Para sahabat itu enggak menafsirkan sembarangan, mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, saya belajar Quran, kami belajar Quran dari Nabi SAW per 10 ayat. Kami baca, kami hafalkan, kami pahami, kami amalkan, baru Nabi ajarkan 10 ayat lagi. Jadi gak main-main mereka belajar Quran. Ini dinukil bukan hanya dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud sampai bersumpah 3 kali. Yang dimaksud ucapan sia-sia yang menyesatkan manusia itu adalah nyanyian-nyanyian. Dan dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan Abu Bakar ketika beliau mengatakan mazamiru syaitan, alat-alat musik itu adalah seruling-seruling setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan Abu Bakar ketika beliau mengatakan demikian. Hanya Abu Bakar tidak mengetahui ada alat musik yang diperkecualikan, yaitu rebana murni. Murni itu artinya enggak ada kering-keringnya di samping. Dan dinyanyikan oleh anak kecil perempuan belum balig. Makanya kata para ulama, laki-laki bernyanyi, main musik, itu banci. Ya. Karena yang dibolehkan dalam syariat, hanya anak kecil perempuan. Dan itu pun hanya di hari raya. Nah, ketika ada anak-anak itu bernyanyi di depan Nabi SAW, di rumah beliau, kata Abu Bakar, apakah suruling-suruling setan di rumah Nabi SAW? Maksudnya dia mengusir anak-anak itu. Cuma Nabi meluruskan beliau, ini alat musik yang diperkecualikan dengan ketentuan-ketentuan khusus itu tadi. Iya. Jadi, dalam Al-Quran dan hadis dan ucapan para ulama, mereka menamakan nyanyian dan musik itu adalah suara setan. Iya. Jadi hanya setan yang lebih senang nyanyian, musik daripada adzan, subhanallah. Ini yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian. Subhanallah. Ini juga hanya setan yang lebih senang konde daripada cadar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri kaum mukminin, hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Seluruh tubuh jemaah sekalian. Kata Allah seluruh tubuh. Apakah wajah termasuk tubuh? Termasuk. Semuanya Allah perintahkan. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama. Tapi ini termasuk penafsiran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seluruh tubuh artinya semuanya termasuk wajah. Sampai-sampai kata As-Suyuti rahimahullah, seluruh wajah kecuali satu mata. Kenapa? Karena kalau enggak dibuka satu mata, dia enggak bisa lihat jalan. Ya. Jadi, hanya satu mata yang dia perlukan. Jangan dua-duanya. Itu kata As-Suyuti. As-Suyuti termasuk yang sangat diakui dalam mazhab Syafi'i. Ya. Dan orang-orang pengikut mazhab Syafi'i di Indonesia benar-benar mengagungkan beliau. Ya. Kemudian di surat An-Nur ayat ke-31. وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Hendaklah para wanita itu menutupkan kain kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Perhatikan, menutupkan sampai ke dada. Maksudnya dari atas sampai ke dada. Kalau dari atas sampai ke dada, wajah masuk tidak? Masuk. Makanya, dalam riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rahimahullahu Nisa al-muhajiratil uwal lamma nazalat waliyadribna ala juyubihin waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha rahimallahu al-muhajiratil uwal. Semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirin yang pertama, generasi pertama umat Islam, para wanitanya. Lamma nazalat, ketika turun firman Allah, wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada-dada mereka, sampai ke dada mereka. Syaqaqna murutahunna, maka langsung mereka menyobek-nyobek, memotong-motong, menggunting-gunting kain-kain mereka. Fakhtamarna biha, lalu mereka melakukan ikhtimar dengannya. Apa makna ikhtimar? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ay ghattayna wujuhahunna, maknanya adalah mereka segera menutup wajah-wajah mereka. Dan syariat bercadar ini disepakati oleh seluruh ulama. Sepakat. Termasuk ulama empat mazhab. Dan mazhab Syafi'i termasuk yang paling keras. Hanya ulama berbeda pendapat, wajib atau sunnah. Wajib atau sunnah. Tapi sepakat disyariatkannya, enggak ada perbedaan pendapat. Termasuk mazhab Syafi'i. Dan bahkan ulama sepakat, pakai cadar itu dalam dua kondisi, semuanya sepakat, enggak ada perbedaan pendapat. Ketika dikhawatirkan muncul fitnah, mungkin wanitanya itu hidup di lingkungan yang, atau lewat di lingkungan yang sangat jelek, maka wajib dia bercadar. Atau dikhawatirkan yang kedua, ada laki-laki yang melihat dia dengan syahwat. Ini sepakat ulama empat mazhab, wajib dia bercadar. Hanya mereka berbeda pendapat kalau tidak dalam dua kondisi ini. Sebagian mewajibkan, sebagian mensunnahkan. Dan Imam Nawawi rahimahullah dalam mazhab Syafi'i beliau katakan, yang kuat adalah diwajibkan, walaupun bukan dalam dua kondisi ini. Itu dalam mazhab Syafi'i. Iya. Jadi itu syariat Islam. Kalau ada yang mengatakan, selain syariat Islam, lebih baik daripada syariat Islam, selain aturan Islam, lebih baik daripada aturan Islam dalam berpakaian, tadi sudah kita sebutkan, dia kafir musyrik keluar dari Islam. Dan kalau dia bermaksud menghina, merendahkan, mencaci maki, itu juga dia kafir dari sisi yang lain. Dia kafir dari sisi yang lain. Yaitu kekafiran menghina syariat Allah. Sebagaimana di surat At-Taubah, ayat 65-66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? Kalian menghina? Kalian mempermainkan? Tidak usah kalian cari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Jadi, dua bentuk kekafirannya di sini. Iya. Dan jemaah sekalian, sekarang terakhir kita bicara hukum pakai konde bagi wanita. Ya. Ini juga disenangi oleh setan. Allah berfirman tentang ucapan setan. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Sungguh benar-benar aku akan menyuruh manusia untuk melakukan kesesatan sampai mereka benar-benar merubah ciptaan Allah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, termasuk wanita yang merubah ciptaan Allah adalah yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu. Termasuk merubah ciptaan Allah. Itu yang disuruh oleh setan. Dan dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La'anallahu al-wasilah wal-mustawsilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambungkan. Dalam hadis Jabir riwayat Muslim, zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam antasilal mar'atu syai'an bi ra'siha au bi sya'riha. Zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam antasilal mar'atu bi ra'siha syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras seorang wanita menyambungkan ke rambutnya sesuatu apapun. Zajara Nabi sallallahu alaihi wasallam antasilal mar'atu bi sya'riha syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras seorang wanita menyambungkan ke rambutnya sesuatu apapun. Maksudnya rambut palsu atau rambut asli yang sudah terlepas dari pemiliknya, dari kepala pemiliknya, kemudian dibikin konde atau rambut palsu. Ini dilarang kelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu termasuk merubah ciptaan Allah. Iya. Jadi subhanallah. Semoga beliau mendapatkan hidayah. Iya. Saya pernah mendengar ada syekh di satu radio sunnah berkata bahwa ayat mutasyabihat hanya Allah yang tahu maknanya. Benarkah hal ini? Mohon jawabannya Ustaz. Ini penafsiran jumhur ulama terhadap ayat Ali Imran ayat 7. Penafsiran jumhur ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, Maka mereka mencari ayat-ayat mutasyabihat untuk membuat fitnah, maksudnya menyesatkan. Wabtigha'a ta'wili, dan mencari-cari ta'wilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Nah, jelas ayatnya. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau memberikan contoh itu tadi. Tafsir kaifiyah bagaimana istiwanya Allah. Hanya Allah yang tahu. Ini persis seperti pembahasan kita. Di dalam tafsir Ali Imran ayat ke-7, Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau mengatakan, contoh yang mutasyabihat adalah bagaimana caranya Allah istiwa. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya, bentuknya Allah istiwa kecuali Allah. Jadi kalau ada yang menggambarkan istiwa Allah seperti ini, seperti itu, berarti dia telah melangkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau berbicara tanpa ilmu. Iya. Ini satu makna. Makna yang lain, dalam lanjutan ayat, Allah mengatakan, وَرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Dan juga mengetahuinya orang-orang yang mendalam ilmunya. Artinya apa? Ada ayat-ayat mutasyabihat yang nisbi, artinya sebagian orang enggak tahu tapi sebagian orang tahu. Siapa mereka? Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya. Iya. Sampai jam berapa kita? 2 jam lagi? Iya. Nah, baik, kita selesaikan ini, tinggal 3 pertanyaan. Ustaz, tolong ejakan buku yang Belajar Tauhid Asma wa Sifat, yang ada 3 buku tadi Ustaz. Yang pertama, Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah, karya Syekhul Islam. Dan bacalah syarahnya Syekh Uthaymin, sangat bagus. Dan ini sudah ada terjemahannya. Syarah Syekh Ibn Uthaymin. Ini sebenarnya akidah secara umum, tapi di bagian awal membahas Asma wa Sifat. Al-Aqidah Al-Wasitiyah dengan syarah Syekh Ibn Uthaymin sangat bagus. Atau syarah ulama yang lain. Yang kedua, Lum'atul I'tiqad, karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdasi. Syekh Ibn Uthaymin juga punya syarah yang bagus. Lum'atul I'tiqad. Yang ketiga, karya Syekh Ibn Uthaymin sendiri. Yang berjudul Al-Qawaidul Muthlah. Ya. Ini lebih ringkas, kaidah-kaidah asma' wa sifat. Ya. Ini 3 buku. Sangat baik dipelajari insyaAllah ta'ala. Terkadang seseorang ketika menerima takdir buruk, dia tidak terima. Dan seorang berkata perkataan seperti Allah tidak adil, atau semisalnya. Apakah perkataan seperti ini mengeluarkan dia dari Islam dan harus bersyahadat lagi? Iya, ini mengeluarkan dari Islam. Ini penghinaan kepada Allah. Tapi itu tadi tetap ada syarat-syarat pengkafiran. Kalau dia bodoh, dia dapat udzur. Sampai ditegakkan hujjah padanya. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّ نَبَعَثَ رَسُولَهُ. Kami tidak mengazab sampai kami mengutus Rasul. Apa tugas Rasul? Menyampaikan ilmu. رُسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ رُسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِأَلَّا يَكُنَ لِنَاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Para Rasul kami utus untuk memberi kabar gembira dan peringatan, yaitu untuk menyampaikan ilmu, agar manusia tidak ada lagi hujah atas Allah setelah diutusnya para Rasul. Artinya apa? Para Rasul menegakkan hujah. Sehingga kalau ilmu belum sampai kepadanya, berarti dia perlu ditegakkan hujah dulu, baru dikafirkan. Sampai-sampai kata Syekh Ibn Utsaimin, kalau seandainya tidak ada udzur bil jahal, tidak ada penegakan hujah, buat apa Allah utus para Rasul? Para Rasul itu tugasnya untuk menegakkan hujah. Sehingga kalau belum sampai hujah kepadanya, dengan keawamannya, dengan kebodohannya, dan dia seorang muslim, tentu dia tidak dikafirkan secara otomatis. Beda kalau dia memang kafir. Kita sekarang berbicara orang muslim. Kalau dia kafir, musyrik, maka tidak mengkafirkan mereka adalah kekafiran. Jadi mengkafirkan itu ada 2. Mengkafirkan orang kafir wajib. Siapa tidak mengkafirkan mereka, dia kafir seperti mereka. Dan mengkafirkan seorang muslim tanpa memenuhi syarat-syarat pengkafiran, ini dosa besar. Iya. Bagaimana hukum terhadap orang yang percaya terhadap angka sial dan angka keberuntungan? Contoh yakin nomor 13, angka sial. Masuk golongan syirikah? Iya, syirik. Baca di bab 28. Termasuk kesyirikan tatayur. Takut sial. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan, "Man raddathu attiratu an hajatihi faqad asyrak." Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah mempersekutukan Allah. Hanya saja ulama merinci, di sini syirik, bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau dia yakin angka-angka itu, hari-hari itu, atau bulan-bulan tertentu, bisa mendatangkan sial dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau dia yakin itu hanya sebab Allah yang menentukan dan menakdirkan kesialan, itu adalah syirik kecil. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tadi kata panitia, sudah habis ini. InsyaAllah lanjut lain kali. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.